Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Warawahu Ahmad wasahahahu Ibn Hibban wafihi wasyafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlusan yusaddiqu qalbuhu lisanah walisanuhu qalbah. Ini sudah dibahas kemarin ya. Berarti sampai mana? Wa min jahlil musyrik. Sampai situ? Qala Ibnu Qayyim. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi ma'na hadithi Abi Hurairah. Tentang makna hadith Abu Hurairah. Ta'ammal هذا الحديث كيف يجعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد. Lihatlah kata Ibnu Qayyim, perhatikanlah hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW menjadikan sebab-sebab didapatkannya syafaat adalah dengan memurnikan tauhid. Aksama 'indal musyrikin, bertentangan dengan apa yang ada pada musyrikin, bahwa syafa'ah tunalu bisa didapat bittikhadihim syufa'a. Jadi keyakinan musyrikin bahwa syafa'at bisa didapat dengan menyembah orang-orang yang akan memberikan syafa'at, menyembah orang-orang saleh, wa ibadatuhum wa mualatuhum, menjadikan pemberi-pemberi syafaat yang mereka duga, yang mereka sangka akan bisa memberikan syafaat, mereka menjadikannya sebagai sesembahan dengan berdoa kepadanya, meratap kepadanya, memanggil-manggilnya ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, dan seterusnya. Faqalaban Nabiyyu, maka Nabi membalik hal tersebut, membalik keyakinan musyrikin tadi. Salah. Justru kalau engkau minta kepada kuburan orang soleh, malah tidak dapat syafaat. Karena yang namanya syafaat akan didapat dengan memurnikan tauhid. Makna memurnikan tauhid adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighasah kecuali kepada Allah. وَقَلَبَ النَّبِيُّ مَا فِي زَعْمِهِمُ الْكَذِبُ, maka Nabi pun membalik anggapan mereka yang dusta. Kalau pengen syafaat, datangi kuburan wali, merengek kepada syafaat. Salah kata Nabi. Beliau balik, justru yang tidak meminta kepada selain Allah yang akan dapat syafaat. وَأَخْبَرَ أَنَّ سَبَبَ الشَّفَاعَةِ, maka Nabi mengkhabarkan bahwa sebab didapatkannya syafaat adalah tajridut tauhid, memurnikan tauhidnya dari noda-noda syirik, membersihkan tauhidnya dari kotoran-kotoran syirik. Fahina idzin ya'dhanullahu lisyafi' an yashfa', maka saat itulah kalau orang tersebut memurnikan tauhidnya, tidak beribadah pada selain Allah, tidak menyembah selain Allah, tidak berdoa pada selain Allah, maka Allah akan izinkan pemberi syafaat untuk memberikan syafaat kepadanya. Karena dia bertauhid. Dalilnya ayat dan hadis tadi. Ini hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, yang akan berbahagia dengan syafaatku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni dan konsekuen. Dengan murni dan konsekuen. Ini dengan sungguh-sungguh dari hatinya dan dengan pembuktian tidak beribadah kecuali pada Allah. Wa min jahlil musyrik, dan diantara bentuk bodohnya orang musyrik adalah i'tiqaduhu anna man ittakhadha waliyan aw syafi'an annahu yashfa' lahu wa yanfa'uhu 'inda Allah, Di antara kebodohan orang musyrik adalah keyakinan mereka bahwa siapa yang menjadikan wali dari makhluk, kemudian menjadikannya sebagai tempat dia meminta syafaat, kemudian dia berdoa kepadanya, meminta kepadanya, merengek kepadanya di kuburannya, katanya itu akan memberikan pembelaan. Nanti orang soleh tadi akan memberikan syafaat. Wa yanfa'uhu 'indallah, akan bermanfaat di sisi Allah. Ini termasuk kebodohan musyrikin. Termasuk kebodohan musyrikin. Kama yakunu qawas al-muluk wal-wulah tanfa' man walahum. Katanya, kata musyrikin, seperti orang-orang khusus dari para raja-raja wal-wulah dan para pemerintah, para petinggi, tanfa'uhum man walahum, akan bisa bermanfaat buat mereka kalau meminta, merengek kepada orang-orang dekatnya. Ini qiyas ma'al fariq. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', enggak ada yang sama. Tetapi mereka mengkiaskan dengan yang tidak sama, yaitu muluk, para raja-raja, ulah, para penguasa, ulatul umur. Kata mereka, para raja-raja ini punya orang-orang dekat, ada wakil, ada menteri, ada penasihat umum, ada apalagi, ini orang-orang dekatnya, pejabat teras namanya. Kata musyrikin tadi, sebagaimana kita ingin mendapatkan dari raja, maka kita dekati orang-orang dekatnya, dan kita meminta pada orang dekatnya, tolong Bapak Menteri, sampaikan pada Presiden, tolong Bapak Dewan Pertimbangan Agung, penasehat Presiden, tolong sampaikan pada Presiden. Wahai orang dekat Presiden, siapa lagi orang dekatnya, selain Menteri dan lain-lainnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian mereka kiaskan, demikian pula kalau kita meminta pada Allah, maka kita cari orang-orang dekatnya, yaitu para wali-walinya, kekasihnya, khalilnya, khalilnya Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW, alaihi wassalatu wassalam. Wali-wali, orang saleh. Kata mereka, ini orang-orang dekat Allah. Maka sebagaimana kita meminta ke raja melalui orang dekatnya, demikian pula kalau meminta kepada Allah melalui orang dekatnya, wali-walinya, orang solehnya, khalil-khalilnya, kekasih-kekasihnya. Maka ini adalah qiyasun ma'al fariq. Qiyas yang batil, qiyas yang salah, qiyas yang tertolak, qiyas yang tidak bisa diterima. Karena qiyas itu memiliki syurut al-qiyas. Silakan tanya pada fuqaha, ahli fiqih dalam mazhab apapun, silakan. Yang namanya qiyas ada syurutul qiyas. Kalau lengkap syurutul qiyasnya, maka diterima qiyasnya. Kalau tidak lengkap syurutul qiyas, ditolak qiyasnya, tidak diterima. Apa syurutul qiyasnya? Al-maqis wal maqis alaihi wa wajhu syabah. Al-maqis wal maqis alaih wa wajhu syabah, yang dikiaskan, yang dikiaskan kepadanya, dan wajhu syabah. Apa wajhu syabah? Kemiripan. Maka kita katakan, apakah ada kemiripan antara Allah dengan penguasa? Tidak ada. Apakah sama? Lebih-lebih lagi, tidak akan sama dengan Allah sesuatu apapun. Mirip aja enggak. Dalilnya sangat banyak. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak akan ada yang sekufu dengan Allah. Wa lam yakun lahu samia. Allah tidak memiliki sesuatu yang sama. Samia. Baik. Bagaimana mungkin dikiaskan dengan wula wal muluk? satu perbedaan. Allah mengetahui permintaan hambanya, maha mendengar, tidak perlu melalui orang-orang dekatnya. Sedangkan raja tidak dengar apa yang dibawahnya dari rakyatnya. Allah maha mendengar, raja tidak maha mendengar. Perlu dibantu oleh orang dekatnya. Ya kan? Itu satu. Kedua, Allah ghaniyun. Maha bisa, maha kaya, memberikan apapun. Sedangkan muluk, fakir. Apa maknanya fakir? Apa yang dia miliki sedikit sekali. Dengan istananya, dengan emasnya, dengan mahkotanya yang sangat mahal. Tapi dia tidak memiliki dunia. Sahih? Mungkin memiliki kerajaannya kecil saja. Oh, tapi se-Indonesia itu kecil. Dibandingkan dunia dan langit dan alam semesta. Allah memiliki seluruhnya. Sedangkan raja, apa yang dimilikinya? Baik. Perbedaan ketiga. Allah Arhamur Rahimin. Maha memberi rahmat, maha penyayang. Sebagian besar raja-raja itu bakhil, tidak sayang. Baik. Ditambah lagi, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mujib ad-da'awat, maha mengabulkan doa. Sedangkan raja-raja dan penguasa, apakah mereka maha mengabulkan doa? Tidak. Bahkan sebagian besar mereka bukhala, bakhil. Apalagi masih banyak lagi perbedaannya. Seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak ada pada muluk. Apa mungkin mau dikiaskan? Maka hada barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan di sini, min jahlil musyrik. Di antara kebodohan orang musyrik adalah mengkiaskan sesuatu dengan Allah yang padahal tidak sama sedikit pun, dari sisi manapun enggak sama. Bagaimana mungkin bisa dikiaskan? Bagaimana mungkin bisa dikiaskan? Kalau kita berdoa di sini, wahai Tuhan Raja, saya butuh ini, gak akan dengar dia, gak akan tahu dia, apalagi memberi, apalagi kasihan pada kamu, apalagi memberikan rahmat. Kalaupun kamu angkat telpon, Tuan Raja, saya begini-begini, saya kesulitan, saya punya problem, bagaimana dia akan memberi? Aduh, saya sedang sibuk, maaf ya. Begitu kata rajanya, begitu kata presidennya. Karena bukan mujibus sa'ilin, bukan orang yang maha punya segalanya, bukan pula yang arhamur rahimin, maha penyayang. Akan beda. Berarti tidak mendengar pertama. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu yang Allah katakan di dalam beberapa ayatnya. Bahwa mereka tidak mendengar. Wa in sami'u mastajabu lahum. Kalaupun mereka dengar, enggak bisa mengabulkan. Tayyib. Perbedaan lainnya. Yang kamu kiaskan tadi dengan raja-raja siapa? Orang-orang soleh tadi. Dia kan orang dekat Allah. Seperti para menteri, orang dekat raja. Tayyib, orang dekat raja ini masih hidup. Lah wali-wali yang kamu sembah, yang kamu datangi kuburannya, yang kamu panggil-panggil, ya Habibullah, ya Wali Allah, apakah masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Lebih parah lagi. Mau dikiaskan dengan yang hidup? Ini hidup, yang ini mati. Yang hidup tadi, kalau dia punya rasa kasih sayang, mungkin akan disampaikan, wahai Bapak Presiden, saya punya saudara, saya punya ponakan, membutuhkan ini, tolong bantu dia. Itu syafaat namanya. Tolong bantu dia. Mungkin akan memberi. Tetapi kalau orang mati, ya wali fulan, ya wali fulan, belalah aku di hadapan Allah. Kalaupun ini wali beneran, orang soleh, baik, punya rahmat, punya kasih sayang. Tapi kalau enggak dengar, bagaimana? Buktinya enggak dengar, Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang mereka. Kata orang-orang yang disembah tadi berkata, aku tidak tahu apa yang kalian minta. Aku tidak tahu apa yang kalian inginkan dariku. Ikhwan ibn na'azakumullah, nanti akan dibawakan ayatnya bahwa mereka akan menjawab nanti yaumul qiyamah, inna kunna ghafilin, sesungguhnya kami lalai, enggak tahu apa yang kalian minta. Karena mati. Loh, orang mati juga kadang bisa mendengar. Orang mati tidak mendengar kecuali kalau Allah takdirkan sesekali mereka mendengar, maka bisa. Tapi hukum asalnya tidak mendengar. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, yang pertama, wama anta bimusmi'in man fil kubur, engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Selesai? Jelas itu dalil. Wama anta bimusmi'in man fil kubur. Dan ayat yang kedua, wama tusmi'ul mauta, engkau tidak akan bisa memperdengarkan ucapanmu pada orang mati. Tadi dikatakan wama anta bimusmi'in. Yang ayat lain, la tusmi'ul mauta, engkau tidak akan bisa memperdengarkan suaramu pada orang mati. Orang sudah mati. Kalau dia bisa mendengar, bisa menjawab, bisa mengabulkan doa, berarti dia hidup, bukan mati. Iya kan? Berarti dia hidup. Barakallahu fiikum. Kalaupun dalil-dalil yang menyatakan orang yang syahid hidup disebutkan dalam segala tafsir, silahkan lihat, tidak akan ada perbedaan. Mereka hidup di alam barzakh. Mereka hidup di alamnya sendiri, bukan di alam sini. Bal ahya'un, apa lanjutannya? Bal ahya'un 'inda rabbihim, mereka ahya di sisi Rabb mereka, bukan di sini. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Rabb-nya dan diberi rezeki di sana, bukan di sini. Barakallahu fiikum. Maka dikatakan di dalam kitab kita ini, wa min jahlil musyrik, di antara kebodohan orang musyrik adalah menjadikan orang-orang saleh sebagai sesembahan dengan berdoa kepadanya, meminta kepadanya pembelaan, meminta syafaat dan sebagainya, kemudian dikiaskan. Sebagaimana kita ingin meminta ke raja, maka kita meminta pada orang dekatnya. Maka kalau kita meminta pada Allah, kita minta pada orang dekatnya, yaitu wali-wali. Astagfirullah, itu qiyas batil, qiyas ma'al fariq, qiyas yang tidak diterima karena enggak ada syurutul qiyas. Salah satunya yang paling pentingnya, wajhus syabah, tidak ada. Sisi persamaannya tidak ada. Allah tidak seperti raja dan raja tidak sama dengan Allah, dan perbedaannya sangat jauh. Yang tidak punya apa-apa dengan yang maha kaya. Yang diciptakan dengan yang maha menciptakan. Yang bukhala, bakhil, dengan yang maha mengabulkan doa. Tidak sama. Barakallahu fikum. Walam ya'lamu annahu la yashfa'indahu ahadun illa bi'idni. Mereka kaum musyrikin tadi tidak sadar, tidak tahu bahwa tidak akan ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Artinya, hab annahu yasma, hab annahu yu'tik, hab annahu yurid an yu'tika ma talabta. Hab itu artinya anggap saja. Anggap orang mati tadi mendengar, orang sholat tadi mendengar. Anggap kalau orang tadi khoyir, masya Allah, baik kepada kamu, ingin memberi. Anggap bahwa dia ingin memberi apa yang kamu minta yaumul qiyamah. Kemudian dia berkata, ya Rabbi, diam kamu, aku belum izinkan kamu berbicara. Gak bisa kan? Gak bisa. Mau nih, dia mau memberi sesuai dengan bayanganmu yang salah tadi, ternyata benar mendengar, ternyata benar dia baik, ternyata dia benar ingin memberi. Ternyata Allah katakan, jangan, karena dia musyrik, tidak akan izinkan, aku tidak mengizinkan untuk memberikan syafaat orang musyrik. Bagaimana? Apakah wali tadi bisa memberikan syafaatnya? Gak bisa, karena dia musyrik. Karena dia berdoa pada batu nisan. pada kuburan, pada arwah, pada orang mati, maka Allah tidak izinkan. Karena sudah jelas dalam Quran dan hadis, Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberikan syafaat pada orang yang bertauhid, yang tidak merusak tauhidnya. Orang musyrik tadi tidak sadar kalau siapapun dia enggak akan bisa memberikan syafaatnya kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak langsung memberikan syafaat, tetapi minta izin dulu, sujud di hadapan Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang baru diilhamkan saat itu, yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Sampai Allah mengizinkan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' wasfa' tushaffa'. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkatlah kepalamu, kata Allah. Mintalah akan aku beri. Ucapkanlah akan aku dengar. Silakan berikan syafaat, aku akan izinkan kau berikan syafaat. Baru beliau memberikan syafaat, ya Rabbi ummati ummati. Ikhwani fillah na'azakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, siapa yang berani, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisiku tanpa izinku, kata Allah. Yang kedua, wala ya'dan fi syafa'ati illa liman radiya qawluhu wa 'amaluhu. Yang kedua, Allah enggak akan izinkan seseorang memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhai. Orang yang diridhai ucapannya, orang yang diridhai perbuatannya. Berarti perlu dua izin. Izin bagi pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, dan izin kepada orang yang diberi syafaat bahwa dia boleh diberi syafaat. Maka salah satu daripadanya tidak bisa. Harus yang pertama syafi'nya, pemberi syafaatnya harus ada izin. Tanpa izin tidak bisa. Masfu'nya harus diridhoi. Tanpa diridhoi tidak boleh. Maka Nabi sekalipun dikasih izin dengan Nabi, dikasih izin, tetapi ketika memberikan kepada musyrik tidak boleh oleh Allah SWT. Malaikat, ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, bisa memberikan syafaat? Bisa. Diizinkan apa enggak? Diizinkan oleh Allah. Tetapi Allah katakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaatnya kecuali setelah diizinkan oleh Allah, liman yasha'u wa yarda, untuk orang yang dikehendaki oleh Allah, untuk orang yang diridhoi oleh Allah. Sangat jelas dalilnya. Alhamdulillah. Maka keliru besar kalau ada manusia yang masih meminta kepada kuburan-kuburan orang saleh. Karena syafaat milik Allah, dan syaratnya harus bertauhid untuk mendapatkan syafaat. Baik. Yang pertama tadi dalilnya, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih, siapa yang berani memberikan syafaat tanpa izinku, kata Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat harus diridhoi. Dalilnya, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka enggak akan memberikan syafaat kecuali kepada siapa-siapa yang diridhoi. Wa baqiya faslun thalith, maka tersisa pasal yang ketiga. Wa huwa annahu la yarda min al-qawli wal 'amal illa tauhid. Dan perlu diketahui pasal yang ketiga, bahwa sesungguhnya Allah tidak meridhai ucapan manapun, tidak meridhai amalan apapun kecuali yang didasari dengan tauhid. dan ittiba'u rusul, dan ittiba' rasulih, dan mengikuti rasulnya. Fahadihi salasa fusulun, fahadihi salat fusul taqta sajarat asyirki min qalb man wa'aha wa'aqalaha intaha. Maksudnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka tiga prinsip ini menebang pohon kesyirikan yang ada di hati seorang musyrik yang mau memperhatikan, yang mau menggunakan akalnya, yang mau memahami ucapan ini. Taqwa syajarat syirik, akan menebang pohon syirik. Pohon syiriknya tadi, bukankah kalau penguasa kita harus minta melalui orang dekatnya? Bukankah kita harus melalui orang-orang di sekitarnya yang dicintai dan didekatkan kepada raja tadi? Maka kepada Allah pun kita harus melalui, melalui, melalui, dan seterusnya. Maka kita katakan pada mereka tiga pasal. Pasal pertama, izin bagi pemberi syafaat. Pasal kedua, keridhaan bagi yang diberi syafaat. Pasal ketiga, yang diridhoi oleh Allah adalah yang bertauhid. Maka kalau tidak diizinkan oleh Allah, siapapun gak akan bisa memberikan syafaat. Kalau mereka diizinkan, gak akan memberikan pada orang yang tidak diridhoi. Maka jadilah engkau orang yang diridhoi. Bagaimana supaya jadi orang diridhoi? Jadilah pasal yang ketiga, hendaklah engkau bertauhid. Karena Allah ridha dengan tauhid, wala yarda li'ibadihil kufr, Allah tidak ridha pada hamba-hambanya kekafiran. Termasuk kekafiran adalah kesyirikan. Wala yarda li'ibadihil kufr. Selesai, intaha ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, juz pertama, halaman 341. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.